kula jenengan ku mboten gadah napa-napa. Gusti Allah maringi lambang, lek menungso ku jane randi apa-apa. Menungso medun no alam donya, lahir procot rupa bayi, udo blejet. Mboten sangu napa-napa, randi modal apa? Apa sedaya tiyang lahire udo. Sing saiki dadi petinggi ku biyen lahire ya udo. Sing saiki dadi guru ku biyen lahire ya udo. Sing saiki dadi camat biyen lahire ya udo. Sing saiki dadi bupati ku biyen lahire ya udo. Sing saiki dadi kiai ku mati nggih udo, mboten beto napa-napa. Iku lambang saking Allah. Lek menungso asline mboten gadah napa-napa. Buktine lahir procot rupa bayi udo mboten gadah napa-napa, gak sangu apa-apa. Boleh tenggene jenengan nate enten bayi lahir langsung mondong wedhus. Nek ya ra sedeng kok. Iki lambang saking Allah. Tapi pancen dasar watake menungso, tabiate menungso asline gak ngerti apa-apa, gak roh apa-apa, ra duwe apa-apa, tapi karepe kepengin ngerti apa-apa, pengin duwe apa-apa, pengin nguasani apa-apa. Makanya setiap bayi lahir mesti tangane gegem. Iki lambang saking Allah. Menungso ki karepe donya ki arep digegem. Saenenge pe dikuasani. Gak ono Bu, bayi lahir tangane begar karo dada buane. Dada maman. Gak ono. Gegem kabeh. Lambang menungso saenenge pengen digegem, saenenge pengen dikuasai. Dhek gak sadar bareng mati tangane udar. Situk ora ono sing katut. Jenengan nate pirsa ana mayit budal no kuburan karo nyangking linggis. Mayit koclok. Kabeh wong mati udar tangane. Mestine nek cara nalar mati niku ngempet lara, tangane yang gegem, tapi kenyataan boten enten. Mayit mati tangane gegem. Umpama cara ana mayit mati nang tangane gegem, mudin wedi kok. Ora wani ngedusi kuwatir dijotosi. Ngeten iki kula jenengan bareng krasa janji urung mati. Angger sik urip ya sik kudu gegem ae. Merga pun didhawuhne Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Janji sik urip ya sik gegem ngumpul-ngumpul donya mawon. Warase kapan? Lerene kapan? Lek sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nembe ngrasakno. Mulane sebutane beda-beda mboten padha. Nek wong alim, wong apik iku disebut sedo. Tegese siksane wis bakdo, sedo. Iku artine siksane wis bakdo, karek nikmate, karek enake. Kaya aku barengan iki sok ben sedo arane. Sedo. Ale wong biasa yo mati ngono ae. Mergo apa? Nikmate ganti. Ha nek wong rada elek diarani matek. Soale apa? Nikmate wis entek. Tukang mendem, tukang kopi, ra gelem rukun karo tangga, ra gelem salat, Ramadan gak gelem poso, ku diarani bongko. Mergo ape diobong non neraka. Sampean golek kiai sak Indonesia iso nerangno ngene iki rang arah petuk. Ya mok sitok iki wonge. Mulane kontrane ora ndok larang. Soal ilmu ngeten iki mboten enten kitabe. Iki jenenge ilmu otak-atik matuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu engkang dipun mulyakaken, krasane soleh wis mati, janji sik urip, ya sik